Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 6 Alasan Mengapa Karir Anda Tak Berkembang. Seiring bertambahnya masa kerja, karir seseorang biasanya terus meningkat. Namun tidak semua orang mengalaminya. Ada pula yang sudah cukup lama bekerja tetapi tidak juga mendapatkan promosi dari jabatan maupun gaji. Jika Anda mulai bertanya-tanya mengapa tidak mengalami perkembangan karir beberapa tahun belakangan ini, barangkali ini penyebabnya. Setidaknya ada 6 alasan mengapa karir Anda tak dapat berkembang. Jika Anda ingin berkarir dan bersinar, segera hindari hal-hal ini. Yang pertama, tidak mau tahu pekerjaan di luar tugas Anda. Dalam perusahaan besar, pembagian tugas untuk setiap karyawannya memang sangat spesifik. Alhasil, Anda biasanya hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas utama Anda. Namun, jika mau berkembang, Anda perlu tahu banyak jenis tugas. Semakin tinggi jabatan, semakin umum tugas yang dikerjakan. Anda tidak dapat menjadi bos bila hanya mengetahui tugas kecil saja. Yang kedua, tidak mengajukan promosi. Promosi tidak selalu diberikan, tetapi Anda harus proaktif mengajukan. Anda dapat berbicara kepada atasan soal keinginan Anda naik jabatan. Anda dapat memaparkan kemampuan dan prestasi yang selama ini diraih. Yang ketiga, tidak berani pindah posisi. Dalam pekerjaan, kadang ada posisi yang belum pernah Anda coba. Ketakutan untuk pindah pasti ada. Tetapi Anda harus bertanya kepada diri sendiri, mengapa tidak mencoba sesuatu yang baru yang Anda bisa belajar banyak di sana? Yang keempat, mengatakan tidak pada kesempatan besar. Kesempatan besar berbanding lurus dengan resikonya. Namun, jika tidak pernah mengambil kesempatan, Anda tidak akan maju. Maka, beranikan diri Anda meski tetap dalam kemampuan yang terukur. Yang kelima, tidak bertanya timbal balik orang lain. Pandangan orang lain soal apa yang sudah Anda kerjakan seringkali penting. Sebab, ini akan menjadi ajang Anda untuk mengevaluasi diri sendiri. Kinerja Anda bukan hanya dilihat diri sendiri, melainkan orang lain. Yang keenam, tidak fokus. Saat mengerjakan sesuatu, godaan melakukan hal lainnya seringkali hadir. Namun, hal ini justru akan menghambat Anda menyelesaikan segalanya dengan cepat. Jika Anda kerap melakukannya, ini juga akan menghambat karir, karena Anda sering lebih lambat dalam menyelesaikan sesuatu. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link di deskripsi di bawah ini untuk membaca artikel di liputan6.com. Salam sukses!